بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membaca kitab Irsyadus Sari fi Syarhi Sunnah lil Barbahari. Akhir dari pertemuan kita pada waktu yang lalu membahas ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah dan keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah tentang bahayanya ilmul kalam, agar kita berhati-hati dari ilmu al-kalam, ilmu al-mantiq, ilmu al-falsafah. Karena itu merupakan jalan menuju kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sudah kita baca pada pertemuan yang lalu bagaimana para ulama, ulamaul Islam, mereka mengharamkan mempelajari ilmu al-kalam. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmu al-kalam dengan ilmu al-mantik itu sama. Sebagian mereka membedakan, beda ilmu kalam dengan ilmu mantik itu beda. Ilmu mantik itu merupakan seni tata bahasa Arab. Jawabannya sama. Sama-sama mengedepankan akal, memuja akal, dan mengesampingkan dalil. Sehingga ilmu al-mantik, ilmu al-kalam itu sama-sama diharamkan dan dijauhi oleh para ulama al-Islam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jaridi wal ni'al wa yutafu bihim fil asyair wal qabail. ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. Hukum yang aku terapkan pada ahlul kalam adalah an yudrabu bil jaridi wan ni'al, mereka dipukuli dengan menggunakan pelepah-pelepah kurma dan sandal-sandal milik kaum muslimin. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, diarak mereka sembari dipukuli, diarak keliling kampung. Wa yuqal, dan dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Dipukuli, diarak keliling kampung sembari dikatakan kepada mereka, inilah balasan orang-orang yang meninggalkan al-kitab was sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sikap salaf terhadap ilmu kalam. Mereka sangat membenci, bahkan mengharamkan hukuman yang diberikan kepada ahlul kalam yang mempelajari ilmu kalam. Juga bukan hukuman yang kecil, agar semua penduduk negeri tahu bahwa mereka itu adalah ahlul kalam. Dipukuli, diarak keliling kampung supaya orang-orang tahu bahwa mereka ini adalah ahlul kalam yang meninggalkan al-kitab wa sunnah. Qala rahimahullah, berikutnya berkata Syekh An-Najmi rahimahullah, wa kam nadima alladhina ishtaghalu fihi wa amdaw a'marahum fin nadhar fil kutub allati ta'ajju bil kalam wal mantiq. Wakam nadima, dan berapa banyak orang-orang yang nadima, menyesal. Alladzina ishtaghalu fihi, orang-orang yang mereka menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Berapa banyak dari mereka yang menyesal di kemudian hari. Bukan hanya pemain barunya saja, tidak. Bahkan yang menyesalinya adalah tokoh-tokohnya, orang-orang top yang benar-benar telah menggeluti ilmu al-kalam, ilmu al-mantik. Pada akhirnya mereka menyesal. karena ternyata mereka mengetahui bahwa yang mereka lakukan selama ini adalah sebuah kesia-siaan. Sia-sia bukan hanya sekedar sia-sia saja, tetapi memberikan dampak yang jelek pada akidah mereka, merusak kemurnian akidah dan tauhid mereka. Wa amdau a'marahum fil nadhari fil kutubi allati ta'ijju bil kalam. Wa amdau a'marahum, dan mereka menghabiskan usia mereka. Ada yang berusia 40 tahun dari mulai menyibukkan diri dengan ilmu kalam di usia mudanya sampai puluhan tahun. Benar-benar menekuni, mendalami ilmu kalam habis usianya. Sampai di usia tua baru mereka menyadari. Itu yang Allah tabaraka wa taala berikan hidayah kepada mereka. Menyadari tentang bahaya ilmu kalam, menyadari tentang kesesatan ilmu kalam, ilmu mantik. Sebahagian mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah taraja', rujuk kembali kepada kebenaran, meninggalkan ilmu kalam. Sebahagian mereka ada yang sempat membantah ilmu kalam, ilmu mantik yang mereka pelajari selama ini. Sebahagian lagi hanya sekedar mampu bertaubat kepada Allah dan belum mampu membantah, menyingkap kesesatan-kesesatan yang telah dia pelajari selama ini. Fin nadhari fil kutubi allati ta'ujju bil kalam. Dan mereka menghabiskan usia mereka untuk melihat, mempelajari, menelaah buku-buku yang dipenuhi, allati ta'ujju bil kalam, yang dipenuhi dengan pembahasan seputar ilmu kalam. Kalau kita kan mempelajarinya Alkitab wa Sunnah, Al-Quran, tafsir, hadis, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab manhaj, kitab-kitab yang bisa membangkitkan raghbah fil khair. Ini yang dipelajari oleh Ahlus Sunnah, oleh Salafiyun, kitab-kitab yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah, kitab-kitab karya para ulama Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini yang kita pelajari. Mereka enggak. Mereka meninggalkan kitab-kitab tersebut, akbala alal kalam, dan mempelajari ilmu kalam. Wal mantik, demikian pula yang dipenuhi dengan ilmu mantik. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwa ilmu kalam, ilmu mantik, ini sama saja. Tidak seperti yang diucapkan oleh sebahagian mereka, ilmu mantik itu akan melatih kita untuk bisa mengetahui bahasa Arab secara mendalam. La. Ilmu kalam, ilmu mantik yang dimaukan di sini sama. Yaitu menolak Alkitab wa Sunnah dan mengedepankan akal. Qala nadimu 'indal mauti wa tahassaru hina la yanfa'u at-tahassur. Nadimu 'indal maut, mereka menyesal ketika akan meninggal dunia. Hina la yanfa'u at-tahassur, ketika sudah enggak bermanfaat lagi penyesalannya. Sudah terlambat sudah. Sebagian mereka yang sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah merahmatinya, mengungkapkan penyesalannya, menginginkan kalau seandainya meninggal dunia di atas akidah awam kaum muslimin, akidah yang benar, bukan berharap meninggal dunia seperti akidahnya para sahabat. Enggak usah jauh-jauh, cukup daripada meninggal dunia di atas keyakinan yang terbangun pada ilmu kalam, walau secara mendalam, lebih mending meninggal dunia ala akidati ajaizi Naisabur, meninggal dunia di atas akidah wanita-wanita tua yang ada di Naisabur, akidah yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah, dari kalangan awamul muslimin, tapi akidahnya lurus, akidahnya bersih. Ini jauh lebih mending daripada meninggal dunia sebagai tokoh terkemuka dari kalangan ahlul kalam. Faqala ba'duhum, sebahagian mereka mengatakan, laitani amutu ala dinil ajaiz. Aduhai, seandainya aku meninggal dunia di atas akidah wanita-wanita tua, wanita-wanita jompo. Akidah yang bersumber pada Alkitab wa Sunnah, yang tidak tercampur dengan ilmu kalam, ilmu mantik. Ini ucapan Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni. Qala walaqad afta Ibnu Salah wa kathirun minal ulama aftau bitahrimihi wan nadhara fihi. Dan telah mengeluarkan fatwanya Al-Hafidh Ibnu Salah, demikian pula para ulama yang lain. Banyak dari kalangan para ulama yang lain, aftau, mereka semua mengeluarkan fatwa bitahrimihi, haramnya mempelajari ilmu kalam, haramnya mempelajari ilmu mantik. Wan nadhara fihi, haram pula melihat, menelaah, membaca, ingin tahu, kayak apa sih ilmu kalam itu? Gimana sih ilmu mantik? Ini dilarang oleh mereka. Wabillahi taufik, selesai kita dari pembahasan ini. Dari pembahasan seputar bahaya ilmu kalam, dan ini sudah kita sampaikan atau sudah pernah disinggung dalam kitab ini di awal-awal, tentang bahayanya duduk dengan ashabul ahwa, dengan ashabul kalam. Di sini ada beberapa ucapan para tokoh ahlul kalam yang mereka menyesal di akhir masa hidupnya, menyesal telah mempelajari ilmu kalam. Telah kita sebutkan pada waktu yang lalu, Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, juga menyesal. Dia tahu sesatnya, jeleknya ilmu al-mantiq, ilmu kalam, tetapi kemudian mempelajarinya, mendalaminya, hingga pada akhirnya memunculkan penyesalan yang besar. Hingga di akhir hayat diriwayatkan darinya bahwa dia meninggal dunia sembari memeluk kitab Sahih Al-Bukhari, dengan mengatakan, aku meninggal dunia dengan apa yang ada dalam kitab ini. Kemudian diletakkan di dadanya dan meninggal dunia. Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Demikian pula ucapan Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi, merupakan tokoh besar dalam ilmu kalam. Dalam abyad syi'riyah yang panjang, dia mengungkapkan penyesalannya. Nihayatu iqdamil uqulu iqalu. Kata beliau, akhir dari pembahasan mengedepankan akal ini adalah sebuah belenggu. Ilmu kalam pada hakikatnya itu adalah sebuah belenggu yang akan mengikat dia untuk mengikuti al-haq, terikat sehingga jauh terpisah dari al-haq. Wa ghayatu sa'yil 'alimina dhalalu. Dan puncak dari apa yang dilakukan oleh mereka para ahlul kalam adalah dhalalu, sebuah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dan ruh-ruh kita yang berada dalam tubuh kita itu serasa liar, tidak bisa dikuasai, selalu ingin berontak. Wa hasilu dunyana adza wa wabalu, dan hasilnya adalah dunia yang kita dapatkan merupakan malapetaka dan bencana. Walam nastafid min bahtina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu, dan tidak kita dapatkan sepanjang umur kita dalam pembahasan ilmu kalam ini kecuali hanya kita mendapatkan yang kita kumpulkan katanya dan katanya, teori-teori belaka. Oh, katanya ini, katanya pendahulunya lagi, oh katanya lebih senior lagi. Dan semua itu adalah kesesatan, tidak bersumber dari Alkitab wa Sunnah. Fakam ra'ayna min rijalin wa daulatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu. berapa banyak kami telah melihat orang-orang besar dalam kehidupan di dunia ini, orang-orang besar, tokoh-tokoh terkemuka, negara-negara kuat, negara-negara berkuasa dan adidaya. Fabadu jami'an musri'ina wa zalu. Namun kemudian mereka musnah seluruhnya, hilang. Manusia sehebat apapun meninggal dunia, negara sekuat apapun hancur lebur. Wa kam min jibalin qad 'alat syurufatuha rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Berapa banyak gunung-gunung tinggi yang telah berhasil didaki oleh para pria yang mendakinya. Fazalu, namun kemudian orang-orang yang telah berhasil mendaki gunung itu wafat, meninggal dunia. Wal jibalu jibalu, dan gunung itu tetap dengan kekokohannya. Enggak bergeming dia, enggak berkurang. Tidak pula kemudian menjadi rendah dengan adanya orang-orang yang telah mendakinya. Tetapi justru yang mati duluan adalah mereka yang telah mendakinya. Demikian pula ilmul kalam. Mereka-mereka yang berkecimpung masuk ke dalamnya, mereka yang akan binasa. Laqad ta'amaltu turuqal kalamiyah wal manahijal falsafiyah. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن. Dan aku telah benar-benar mempelajari dengan seksama ilmu kalam, manhajnya para ahli filsafat. فما رأيتها تشفي عليلا. Aku lihat sama sekali bukan sebagai obat yang bisa menyembuhkan sebuah penyakit. Bukan pula sebuah minuman yang bisa menghilangkan rasa dahaga orang yang kehausan. Enggak bisa mengantarkan kepada al-haq. Tidak bisa membimbing seseorang untuk mengikuti al-kitab wa sunnah. Ini ilmu kalam, ilmu falsafah. Justru mengantarkan pelakunya pada kesesatan, kehancuran dan kebinasaan. Waraitu aqrabat turuki tariqal Qur'an. Dan aku lihat sebaik-baik cara, sebaik-baik jalan untuk bisa mengantarkan seorang menjadi hamba Allah Azza wa Jalla adalah tariqul Quran, bimbingan Al-Quran. Kemudian beliau menyatakan, Iqra fil itsbat ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Baca kalau ingin tahu tentang zat yang maha mencipta, zat yang mengatur alam semesta ini, zat yang memberikan kehidupan dan kematian serta rezeki pada semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Baca firman Allah Azza wa Jal, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Dialah Allah zat Ar-Rahman yang beristiwa di atas arsy-Nya. Selesai dengan membaca ayat ini. Tidak sibuk dengan teori, filsafat. Ini muncul dari yang ini, dari mana lagi. Sampai pada akhirnya, semua tercipta dengan sendiri, semua berjalan dengan sendiri. Tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mengatur. Akan memunculkan kesesatan. Kenapa? Karena akal manusia enggak akan sampai. Tetapi ketika membaca Al-Qur'an, mengikuti bimbingan Al-Qur'an, selesai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Masalah itsbat. Wa qra fil nafi, demikian pula dalam masalah an-nafi. Laisa kamitslihi syai', tiada yang semisal dengan Allah tabaraka wa taala sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah azza wa jal satu-satunya zat yang maha mendengar, maha melihat. Dengan demikian maka seorang hamba bisa benar-benar menjadi hamba Allah subhanahu wa taala. Demikian pula penyesalan itu datang dari seorang tokoh lainnya, tokoh besar dari ilmul kalam, Asy-Syahristani Abu Abdullah bin Abdul Karim Asy-Syahristani. Dia menyatakan, la amri laqad tuftul ma'ahid kullaha wa sayyartu baina tarafay tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'a kaff ha'irin illa wadi'a kaff ha'irin ala zaknin au qari'a sinna nadimin. Demi umurku yang telah berlalu, kata dia, la amri, usianya yang sudah tua, yang terus berjalan, dan telah berlalu masa-masa mudanya. Laqad tuftul ma'ahida kullaha, aku telah menjelajah semua tempat-tempat yang di situ dibaca, diajarkan ilmu kalam. Ma'had seperti tempat kita ini. Ma'had salafiyin ahlu sunnati wal jamaah dari timur sampai barat. Ada berapa ratus ma'had ahlu sunnati wal jamaah salafiyun di Indonesia. Kalau seorang salafi, dia kelilingi ma'had-ma'had tersebut. Di sana ada ma'had pusat, diajarkan ilmu kitabi wa sunnah, datang. Duduk di sana, mencari ilmu. Selesai puas, dia pindah lagi ke ma'had yang lain. Terus, semuanya telah berhasil dijelajahi. Syihristani ini, demikian pula yang dia lakukan. Menjelajah negeri untuk mendatangi ma'ahid ilmu kalam. Semua sudah dijelajah, telah didatangi. Wasayyartu baina tarafay tilkal ma'alimi. Aku juga telah mengunjungi, bukan hanya menjelajah saja, mengunjungi lebih dekat, duduk di sana, semua tempat-tempat yang diajarkan di situ ilmu kalam. Falam ara illa wadi'aka fi ha'irin. Namun ujungnya tidak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya meletakkan telapak tangan di dagu dalam keadaan penuh dengan penyesalan. Ala dzaknin au qari'asin nanadimin. Sebagai sebuah ungkapan penyesalan, hanya meletakkan tangannya di dagu, menopangkan dagu pada tangannya, sudah menyesal. Oh, ternyata hanya seperti ini. Atau mengeratkan gigi sebagai sebuah ungkapan penyesalan. Giginya digigit erat-erat antara yang bawah dengan yang atas, disatukan sebagai ungkapan penyesalan. Ternyata yang saya lakukan selama ini sia-sia. Kenapa? Mempelajari ilmu kalam yang mengajak seseorang untuk jauh dari Alkitab wa Sunnah. Allahu a'lam bissawab. Sehingga sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, jangan sampai kita mempelajari ilmu kalam, melihatnya, ingin tahu, penasaran, jangan sampai. Apalagi duduk mempelajari ilmu kalam, karena itu akan bisa mengantarkan kepada kekufuran dan kezindikan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.